الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الله تعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Alhamdulillah kita kembali mempertemukan dalam majelis ilmu. Kita berharap dengan usaha kita ini Allah SWT senantiasa menyebutkan apa yang ada di sisi Allah dari para malaikat sesuai dengan janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Allah memperbaikin buyutillah illa najrat alim usyakina wa haqqatul malika wa wasyukum rahmat wa zafrahum wakti ma'indah. Jadi empat hal, yang pertama kemenangan, tenang dalam hati kita, kemudian para malaikat menaungi kita, rahmat Allah akan senantiasa disebutkan, dan Allah menyebutkan kita di hadapan Allah di depan para malaikat, yaitu orang-orang yang nanti akan mempelajari kitab Allah di dalam majelis Allah. Ya khawati warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang lalu, tafsir surat At-Takwir sampai di ayat yang ke-17 yang dengan saya. Kita berkawal sejenak. Jadi, firman Allah SWT, wal-layli idza 'ashash. قال الله تعالى والليل إذا عسعس. معنى daripada عسعس demi malam, ketika atau apabila عسعس. عسعس ini maknanya adbar, berlalu, wantahat dan hilang, zulmahu atau gelapnya. Kemudian ketika malam sudah hilang gelapnya, itu berarti sudah mendekati waktu fajar atau subuh. Maka ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa subhi idza tanaffas." Demi subuh apabila tanaffas. Tanaffas maknanya adalah ay aqbala bi ruhin wa nadimin. Datang dengan ruh dan kenikmatan. Datang dengan ruh dan kenikmatan. Ya. Dalam makna yang lain, kata-kata tanafas, tanafas ini maknanya adalah imtadda hatta yasira nahar wadhi'an, yaitu apabila waktu subuh itu, demi subuh yang apabila panjang waktunya lalu berubah menjadi siang yang terang. Kenapa? Karena sebagian mentara menyatakan kalau kata-kata nahar atau siang, siang ini kalau bertambah itu mereka menyebut dengan bahasa tanafas. Tanafas ini maknanya bertambah jelas atau bertambah siang. Ini menurut kaidah bahasa Arab. Juga makna dari tanafas adalah keluarnya angin dari kerongkongan. Bagaimana kita bernafas? Ya, wal wasubhi idza tanaffas. Innahu laqaul rasulin karim. Innahu di sini sesungguhnya dia, maknanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an laqaul rasulin karim. Benar-benar ucapan rasul yang mulia. Rasul di sini bukanlah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di sini kata-kata Rasul dikembalikan kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Dan jemaah memuliakan ayat yang ke-19 ini adalah jawab sumpah, jawab dari sumpah Allah SWT. Kenapa Allah bersumpah dengan khunnah? Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Nah, Allah bersumpah dengan waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Jawabannya adalah karena sebetulnya Al-Quran itu benar-benar ucapan malaikat yang Allah utus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jadi sering kita ulangi bahwa ungkapan sumpah di dalam Al-Quran itu tidak sekedar sumpah, namun mesti ada alasannya atau jawab kalau potong. Kalau belum potong atau alasan kenapa Allah bersumpah. Dengan melihat ayat-ayat kauniyah atau dengan melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuatan Allah, 20 malam, 20 siang, 20 subuh, dengan melihat bintang-bintang yang bertabur itu, kita bisa semakin yakin tentang Al-Qur'an. Inna kula qawlu Rasulin Karim, maka disebutkan dalam tafsir Rasulun Karim, Rasul yang mulia ini adalah Jibrilu liqaunihi nazara bil-Qur'an. Dialah Jibril karena Jibril itu telah membawa turun Al-Qur'an min jihadillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya, walaupun sebagian al-tafsir amat sedikit, ini memang menafsirkan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi Rasul di sini adalah Muhammad. Namun jumhur tafsir, para kebanyakan para al-tafsir itu menafsirkan ini adalah malaikat Jibril, dengan alasan ayat berikutnya, yaitu apa? Di kuwatin indadil arsy makin. Di kuwatin ini sifat daripada Rasulul Karim. Rasulul Karim, terus ayat berikutnya masih di kuwatin. Ini masih bentuknya majrur. Majrur itu masih berkasrah terus, berarti ini sifat Rasulul Karim. Di antara sifat mereka juga adalah dikuat, yang memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan, maknanya aibuwa zuhudroh, yang memiliki kekuatan, kudroh aliyah, yang sangat tinggi. Wa makana kemakinah, dan kedudukan yang mulia. Ainda di sisi zil arsy, yang memiliki arsy. Arsy makin. Ya, makin ini maknanya yang berkedudukan tinggi. Indah dan asyik makin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Allah muliakan bahwasanya malaikat Jibril bukan sembarang malaikat, dan seluruh malaikat bukan sembarang malaikat. Namun malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulianya, sehingga mendapatkan tugas yang sangat mulia, yaitu menurunkan atau membawa turun Al-Qur'an kepada Rasul pilihan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasti kan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan di antara kekuatan malaikat Jibril yang sangat jelas itu adalah ketika malaikat Jibril sekali menetaskan sayapnya, beliau menghancurkan Madain, yaitu kaum Nabi Lut, ya. Jadi satu kota, satu kaum Nabi Lut, satu kaum Lut, kaum satu di Madain ini dihancurkan sekali tepat atau sekali tepakan sayapnya malaikat malaikat Jibril. Ini takdirnya Rasulullah maka menafsirkan dikuat atau yang memiliki kekuatan itu memiliki kekuatan yang sangat jelas, yang kadang Allah tampakkan secara langsung kepada manusia, termasuk dengan penghancuran kaum Nabi Lut tersebut. Ya, dikuatnya indanil arsy makin. Selain daripada sifat ini, sifatnya ada di ayat berikutnya, ayat 21, masih sifat Rasulul Karim. Muta'in. Muta'in maknanya adalah yang ditaati. Kam amin, kemudian juga amin. Muta'in gunaka bainal malaikat. Ditaati di sana antara para malaikat. yarji'una ilaihi wa yuti'unahu. Semuanya merujuk kepada malaikat Jibril, wa yuti'unahu dan mentaatinya, muqtamin 'alal wahyi. Amin, di sini maknanya muqtaman atau muqtamin. Muqtaman maksudnya diberi amanat atau yang mampu menerima amanat wahyu wa ghairihi dan yang lainnya. Inilah sifat malaikat Jibril alaihissalam, muta'in sama amin. Maka para ahli tafsir menyebutkan muta'in sama atau yang ditaati ini maknanya adalah bin samawat, yaitu beliau malaikat Jibril adalah malaikat yang ditaati di langit-langit. Ya. Di antara ketaatan para malaikat kepada beliau malaikat Jibril alaihissalam seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, min sa'atin malaikat Jibril annahu lam yanqus riyadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ketaatan para malaikat kepada malaikat Jibril alaihissalam bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan, Isra Mi'raj, ya, kisah yang sangat masyhur, maka malaikat Jibril berkata kepada penjaga surga, "Iftahlah, bukalah surga-Nya." Fataha, kemudian surga dibuka. Kemudian beliau bisa masuk dan melihat dalam surga. Kemudian juga malaikat Jibril berkata kepada penjaga neraka, "Iftahlah, jahannam." Kemudian bukalah neraka jahannam dan neraka pun dibuka. Ini atas perintah malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Muta'in kama amin. Kemudian jika beliau malaikat juga adalah yang amin, yang dipercaya untuk membawa wahyu. Naam. Kemudian wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahibukum bimajnun, sahib teman kalian, saudara kalian, atau keluarga kalian. Di sini sahib di sini maknanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukanlah majnun. Wa sahib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini Allah SWT mensifati Nabi kita Muhammad SAW dengan suhbah. Kata-kata sahib, suhbah atau persahabatan di sini tujuannya apa? Lil isyari bi annahum alimuna bi amrih, untuk merasakan agar mereka itu semakin tahu dengan urusannya. Jadi maknanya adalah agar orang-orang musyrik, terutama musyrik Quraisy, itu semakin mengetahui dan merasakan betul bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang mereka ketahui sebelumnya dan setelahnya, yaitu Muhammad SAW. Memang seperti itu keadaannya. Wa huwa a'malun nasi wa asmaluhum, dan agar mereka juga tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah yang paling berakalnya manusia dan paling sempurnanya. Nah ini maka menggunakan kata-kata atau kata-kata anu bisa dimahami apa itu ayat yang ke-22 itu, dan tidaklah anu temannya, teman berarti memang orang Quraisy itu sudah mengetahui, seakan-akan mengetahui temannya sendiri. Siapapun yang hidup di Makkah saat itu ketika ditanya siapa Muhammad mesti akan tahu Allah Alim Alam. Itulah maka menggunakan kata-kata Muhammad sorry sahib hukum, dan tidaklah sahib hukum temanmu, sahabatmu. Itu bukan orang gila. Kenapa? Karena memang banyak yang menganggap beliau gila, terutama para pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Yeah. Kemudian ini ada ataupun nuzulnya namun tidak banyak dibutuhkan oleh para muslimun, yaitu suatu ketika Nabi SAW ingin melihat Jibril AS dalam bentuknya yang asli. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Mazaka ilayya, saya belum boleh melakukan itu." Namun kemudian beberapa saat kemudian Allah SWT mengizinkannya untuk menunjukkan, menampakkan bentuknya. Wafat sadalku, ternyata setelah ditampakkan itu seluruh mata memandang atau seluruh pandangan yang jauh itu tertutupi oleh wujud asli Malaikat Jibril. Ketika Nabi SAW melihat bentuk asli Malaikat Jibril, beliau kemudian langsung pingsan. Maka ketika itu pula orang-orang musyrik yang menyaksikan Nabi, yang akhirnya beliau melihat Malaikat Jibril itu kemudian pingsan, orang-orang musyrik berkomentar, "Innahu majnun." Oh, ini Muhammad sudah gila. Dia ngaku bisa melihat malaikat. Terus malaikatnya katanya seluruh tubuhnya menutupi seluruh pandangan mata. Kemudian malah pingsan sendiri. Oh, ini gila Muhammad ini. Maka kemudian turunlah ayat, "Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'indal 'arsyin." Tidaklah teman kalian itu orang yang gila. Artinya apapun yang beliau katakan dan beliau betul-betul menyaksikan Malaikat Jibril dalam bentuk asli seperti itu, itu bukanlah sekedar ucapan belaka. Namun itu ucapan yang benar. Kemudian coba memuliakan, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, ini kaitannya dengan kita tadi menegaskan secara jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah melihat Malaikat Jibril. Ain qad ra'aha Ahmadun Jibril fi suratihi. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. La mutsitu mi'ati jarahin. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kalau Mujahid, Ibnu Mujahid mengatakan, "Ra'ahunah wa ajiyadin wa huwa masjidu Makkah." Beliau melihat ke arah Ajiyad. Ajiyad itu di sebelah timurnya Makkah. Sebelah timurnya Makkah. Ya. Kata-kata bil-ufuqil mubin, Ufuk ini secara makna adalah matla'i syamsi min qiblil masyriq. Jadi tempat terbitnya matahari dari arah timur, itulah yang disebut dengan ufuk. Ya. Walaupun sebagian ahli tafsir kalau mengembalikan kata-kata ufuk ini ke sesuai bahasa Arab, menurut bahasa Arab kata-kata ufuk itu adalah seluruh arah. Di arah timur itu ada ufuknya, arah barat itu ada ufuknya, utara selatan ada ufuknya. Menurut ahli bahasa demikian. Aqtalus samaa'i wa nawaahiha, ini makna al-ufuk. Namun menurut penafsiran dan disesuaikan dengan keadaan riwayat yang ada, ufuk yang dimaksud di sini adalah arah timur, yaitu timurnya Makkah. Ya. Nah itu adalah tempat terbitnya matahari. Ulangan itu. Ya, kisah yang dinukilkan oleh Imam Al-Bawawi, tapi ini riwayatnya agak lemah. Itu beliau pernah meminta kepada Malaikat Jibril beberapa kali. Pertama minta, "Ya Malaikat Jibril, ini wahyu an rasulullah. Aku ingin melihat wajahmu yang asli atau wujudmu yang asli." Kemudian Malaikat Jibril menjawab, "Lantak bin ala dalil, kau enggak akan mampu." Kemudian, "Ya sudah, Kira-kira kalau enggak masuk, di mana saya bisa melihatmu? Kemudian Malaikat Jibril yang menjawab, Rasulullah SAW berkata lagi, di mana kalau di Aqsa? Di Aqsa satu tempat di dekat Makkah. Kemudian Malaikat Jibril jawab, la ya'lamu, enggak cukup. Mina, kata Rasulullah. Di mana kalau di Mina? Kira-kira bisa enggak melihatmu? Enggak cukup. Kemudian di Arafat, padang Arafat. Di padang Arafat. Kemudian Malaikat Jibril jawab, dari yang sore di Anjat Amin. Itu kemungkinan saya bisa usahakan, kata Malaikat Jibril. Ini riwayatnya memang tadi yang saya sampaikan. Dari kami sore di Anjat Amin. Kemungkinan itu saya usahakan bisa. Kemudian fawa'adahu, beliau berjanji bertemu di Arafat. Nabi SAW datang keluar di waktu yang telah dijanjikan tadi. Ternyata setelah sampai di sana, Arafat itu sudah gelap, seakan tertutupi dengan sesuatu. Begitu Nabi SAW melihat ke arah langit, ternyata di sana ada Malaikat Jibril dengan seluruh hatinya menutupi seluruh pandangan matanya. Hingga kemudian Malaikat Muhammad SAW kemudian merasa ketakutan. Lalu Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad la takhaf. Ya Muhammad, engkau jangan takut. Sakai kalau lain Israfil, di mana kira-kira kamu lihat Israfil? Ini baru saya, Malaikat Jibril. Waratuhu min tahtil arsy, sedangkan kepalanya Israfil itu berada di bawah arsy. Walidillahu fi taqwil arsy as-samiyah, sedangkan kakinya berada di paling bawahnya bumi yang ketujuh. Ini Malaikat Israfil. Wa innal arsy 'ala kahinihi wa innama yasra'u ahyanan min fadlillah. Padahal arsy itu sangat besar dan itu kadang berpuncak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian Malaikat Jibril menghilang dari pandangan Rasulullah SAW. Nah, ini tidak disebutkan beliau sampai pingsan seperti tadi di riwayat sebelumnya. Tapi ini riwayatnya Imam Al-Bukhari, beliau dikenal oleh para tafsir itu imam yang tanya mengambil kisahnya Israiliyat dan lain mencampur adukkan kawan-kawan yang lemah dan Israiliyat. Jadi kisahnya demikian. Boleh percaya, boleh tidak, tapi ya seperti itulah keadaannya. Tapi yang jelas intinya memang kita meyakini bahwa Rasul Muhammad SAW pernah melihat secara jelas wujud asli Malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana jadinya? Wah, bisa. Apakah ada seperti itu? Tidak cukup di sini, tidak cukup di sana. Nanti tidak sampai demikian masih. Dan Quran menjelaskan, jadi ayat ini sebagian ahli tafsir, tapi ini lemah riwayatnya, bahwa mereka mengembalikan domir, kita sudah belajar domir dulu, domir atau kata ganti orang di sini itu untuk Allah SWT. Jadi dan sungguh Rasulullah telah melihat Allah di ufuk. Tapi ini juga ada yang sangat lemah. Nah, jadi yang benar di sini adalah Nabi Muhammad SAW melihat Malaikat Jibril. Jadi bukan melihat Allah SWT. Jadi walaupun ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini yang benar, Nabi Muhammad sudah melihat Allah Malaikat Jibril di ufuk. Kemudian ayat yang ke-324, warna buah dan tidaklah dia, yaitu Malaikat Muhammad SAW, tidaklah beliau ini alal ghaibi, atas hal-hal yang ghaib, yakni khabar sama atau kabar-kabar langit, bidonin, tidak bakhil. Nah, bidonin tidak bakhil dengan wahyu. Walaya khusir fitablik, dan tidak mengurangi dalam penyampaian. Bagi yu'atimul khalqa pada mulai wajamah, bahkan beliau mengajarkan para makhluk ini ucapan Allah dan hukum-hukumnya. Jadi tidak ada sedikitpun yang disembunyikan apapun perkara itu dan firman Allah. Sedikitpun tidak disembunyikan. Dan beliau bukanlah orang yang mengetahui hal-hal yang sebagian kira akan di kiraat membaca ayatnya dengan huruf to, tidak kok. Kita di sini riwayatnya katakan atin itu dengan kok bilbonin. Tapi sebagian ahli ilmu diantaranya bacaan Ibnu Jadir dan Abi Amru dan Hidari membaca dengan huruf zoh bilbonin bilbonin. Secara makna memang agak jauh, tapi bisa digabungkan. Maknanya kalau huruf zoh Bilbonim ini maknanya persangkaan. Jadi tidaklah Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang menyangka-nyangka dalam menyampaikan wahyu. Oh, kira-kira malaikat Jibril yang seperti ini. Oh, kira-kira firman Allah demikian. Tidak. Tidak seperti itu. Tapi kalau bilbonim itu artinya tidak bakhil ya. Bakhil atau tidak menyembunyikan. Berarti apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang dikorupsi sedikit pun, tidak ada yang dipotong di tengah jalan. Nah, tapi langsung disampaikan begitu saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya. Al-ghaib ini maknanya adalah sesuatu yang kabar dari langit, tapi lebih khusus ini dimaknai Al-Qur'an. Terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an saat itu masih goib, ya, yang tahu hanya Allah SWT, Malaikat Jibril dan Muhammad SAW. Apa yang akan disampaikan dalam wahyu berikutnya, kan turunnya kan bertahap itu. Kira-kira ini mau turun ayat apa ya? Nah, itu yang tahu hanya Allah Taala, Malaikat Jibril, kemudian Muhammad SAW. Ini tidak kemudian akan buat ayat. Tidak kemudian menyangka-nyangka kira-kira ayatnya demikian, demikian, demikian. Nanti kita sampai ke tafsiran surat At-Taubah, ketika orang yang dihajar didiamkan selama sekian hari itu, mereka akan tahu. Kok enggak langsung besoknya diselesaikan aja? Karena memang Rasul Muhammad SAW itu menunggu waktu. Jika asal-asalan itu kan kepesan itu, enggak usah dihajar aja lah. Tak buat tanya, enggak ada gitu. Tidak seperti orang-orang sekarang yang kira-kira cocok baru ditemani, kalau tidak cocok dibuang ya. Habis manis, habis apa, cepat manis dibuang ya. Nah itu tidak cocok seperti itu. Nah kalau dulu Rasul kan Rasulullah beliau itu menunggu wahyu. Kalau wahyunya turun 50 hari kemudian baru mendapatkan kebebasan atau ampunan dari Allah, maka beliau mengampuni selama 50 hari. Kalau baru sepekan kemudian sudah mendapatkan wahyu, ya disampaikan wahyu itu. Baru sebentar langsung ada wahyu, baru mau lapor ya Rasulullah, saya gini sama istri saya. Nah Allah sudah tahu ada wahyu seperti itu, ada wahyu berkata demikian. Nah ini Anda harus demikian. Nah kisahnya adalah Al-Haq dan siapa itu tentang apa namanya Al-Hilal. Nah ini belum datang juga ada wahyu. Nah ini demikianlah. Jadi beliau itu tidak kemudian menyangka kira-kira enaknya dari wahyu apa itu, enggak. Nah Allah bilang misalnya karena beliau sifatnya adalah menunggu kalau ada disampaikan dan tidak dikurangi sedikit pun dari wahyu. Wa ma huwa al-ghaib bi-dhanin wa ma huwa bi-qawli syaitanir rajim. Wama huwa bikawli syaitan rajim, ay wama Al-Qur'an, dan tidaklah Al-Qur'an itu ucapan syaitan. Minas syaitanil musfarirah, di antara syaitan-syaitan yang mencuri listama pendengaran Al-Barjumah yang dilempari dengan syahr, dengan petir, dengan jelatan. Nah ini syaitanil rajim. Ya, rajim ini maknanya marjum, man'un yang dilaknat dan dilempar. Karena orang-orang Quraisy ini menganggap malaikat Jibril itu adalah syaitan. Jadi orang-orang Quraisy itu begitu kadang melihat ada cahaya putih atau sesuatu yang ya mirip-mirip bercahaya datang kepada Nabi itu, orang Quraisy itu kadang melihat hal itu, entah ke rumah Nabi atau entah ke dekat Nabi menyelam, padahal itu malaikat Jibril. Sedangkan orang-orang Quraisy menganggap itu adalah syaitan berjimat, setannya sedang datang. Setan sedang datang. Dulu kita pernah membacakan tafsiran surat Al-Duha itu ya. Al-Duha walaih dan ma'wadda'aka rabbuka wa ma'kola. Tidaklah Allah itu meninggalkanmu dan tidak pula marah kepadamu. Kenapa? Karena asal nuzulnya adalah ada seorang wanita penyihir Yahudi yang bilang, wah itu setannya Muhammad sedang meninggalkannya. Karena selama beberapa hari tidak datang wahyu. Jadi memang terkadang orang-orang musyrik itu melihat ini cahaya putih itu bagaimana dikatakan Imam Al-Aqab. Beliau mengatakan demikian. Al-Aqab mengatakan orang-orang musyrik itu menganggap cahaya putih yang kadang datang dari Nabi itu adalah setan. Padahal itu malaikat Jibril alaihissalam. Yuri itu bisyaitan dan abiyat ala dikalaik dan dikalaik di surti Jibril. Ini anggapannya orang-orang musyrik. Dengan mereka menganggap malaikat Jibril sebagai setan, maka Allah tegaskan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, itu bukanlah ucapan syaitan rajim, syaitan yang dilempari rajim marjum rajam yang dirajam. Karena setan itu tugasnya diantaranya adalah bukan tugasnya perbuatannya adalah mereka itu yang sering mengesam'ah, mereka mencuri-curi pendengaran dari langit. Wa aktsaruhumul kadzibun, dan kebanyakan mereka dusta. Jadi setan mereka senantiasa mencuri kabar dari langit setiap waktu. Nah, setiap waktu itu mereka naik turun bumi langit dan mencuri kabar kita. Wa ma'an huwa biqauli syaitanir rajim fa inna tadhhabun, maka kemanalah kalian pergi? Ayatoriyin, jalan mana tatlukuna yang kalian tempuh? Abiyan min hadhi tariqah, yang lebih jelas dari jalan ini, allati qad bayyanantu lakum, yang telah aku jelaskan. Jadi Al-Qur'an sudah secara jelas gamblang penegakan-penegakan hukum-hukum kisah-kisah dan sebagainya, maka tidak ada perbedaan hidup tergantung kita yang membaca. Aina tadhhabu, maka di manakah kita mau pergi? Pergi di depan Al-Qur'an atau di belakang Al-Qur'an? Quran ditaruh di depan, insya Allah akan selamat. Nah, Quran kalau di belakang, jadi makmumnya, nah ini yang banyak akan melaknat, maka banyak akan rusak. Nah, sopirnya Quran itu insya Allah kemanapun kita ikut akan jadi baik. Tapi nek Quran jadi kondekturnya, maaf jadi penumpangnya, saya tetap para Quran. Kalau enggak, ini mestinya akan semakin rusak. Pengalaman In huwa illa dzikrul alamin. Hanyalah Quran itu zikir atau mengingat bagi seluruh alam. Aiman Quran tidaklah Quran kecuali mau'izah, nasihat bagi para makhluk semuanya dan pengingat mereka untuk mereka. Wa ta'ala illa ayyashallahul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak, yaitu Allah Rabbul alamin. Wa ma ta'ala istiqamah, tidaklah kalian bisa beristiqamah dan tidak mampu beristiqamah kecuali dengan kehendak Allah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini memang membolehkan akhir daripada penjelasan dan penafsiran surat Takwir. Ya, ini masih berkaitan dengan surat Al-An'am ayat 111. Allah Subhanahu mengatakan walau annana nazzalna ilaihim malaikah, dan seandainya kami turunkan kepada mereka para malaikat Wakallamahumul mauta, dan orang-orang yang telah mati mengajak bicara mereka. Wahasarna alaihim kulla syai'in, dan kami kumpulkan seluruhnya. Kubulan mereka nuriin di depan mereka, tidaklah mereka mau akan beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Ini berkaitan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu seandainya mantap kuburannya sudah teman, sudah sangat-sangat kubur itu. Seandainya pun Allah turunkan malaikat, terus yang mati-mati itu dihidupkan, dengan beriman nanti yang mati kayak saya terus dihukum ini. Terus seluruh makhluk dikumpulkan, itu belum tentu mereka akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah Taala. Allah berkehendak itu Allah akan membuat mereka juga beriman. Dan itu juga tergantung dengan kehendaknya masing-masing. Jadi kehendak Allah dan kehendak makhluk itu harus kita lihat, ada kesinambungannya, ada hubungannya. Tidak hanya kehendak Allah saja, namun juga kita memiliki kehendak. Kalau sudah berpercaya, kalau maksudnya akan mengamalkan apa yang benar. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa ma kana linafsin an tu'mina illa bi idznillah, dan tidaklah satu jiwa itu akan beriman kecuali dengan izin Allah. Al-Jumu'ah ayat 100. Maka Allah katakan kepada Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahdathta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberi petunjuk orang yang tidak bisa memberi petunjuk, orang yang kau cintai, namun hanyalah Allah yang mampu memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita sudah ngaji di sini lama, ada kajian tafsir, ada banyak macam-macam. Antum sudah paham, nanti perkara antum mau mengamalkan atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Ya. Orang kafir dijelaskan demikian-demikian oleh tokoh Islam agar beriman, mereka sudah paham, urusan mereka beriman atau tidak, urusan mereka, dan tentu semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kita berharap agar mati dalam agama Islam, terus istiqomah, di antara juga usaha kita seperti ini, mengkaji, mengkaji, dan terus mengamalkan. Aku berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.